بسم الله الرحمن الرحيم. أصلي سنة التهجد ركعتين مستقبل القبلة لله تعالى. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan di malam hari atau sepertiga malam. Dan sangat dianjurkan untuk dikerjakan setiap malam secara rutin. Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkannya.